Mitra Bisnis, Kompas menulis, pengusaha sepatu sangat resah dengan aksi sweeping dan demo buruh yang menuntut penghapusan outsourcing dan peningkatan upah minimum. Padahal, upah minimum kita sudah lebih tinggi dari China atau Vietnam. Aksi-aksi tersebut dinilai sudah sampai tahap tidak kondusif lagi untuk melanjutkan usaha, terlebih terkesan adanya pembiaran oleh aparat hukum. Jika ini terus berlanjut, investor akan pergi dan terpaksa menutup usahanya yang akan merumahkan ribuan pekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Garment dan Aksesoris Indonesia, Poppy Darsono. Bu Poppy, apa komentar Anda? Saya melihat bahwa akhir-akhir ini yang namanya kekerasan itu sedang melanda masyarakat kita yang apakah tidak happy. Tidak happy-nya karena memang keadaan yang dari salah olah dari pemerintah atau keadaan dari hal-hal yang mikro yang mungkin isinya lebih situasional ya gitu. Tapi intinya kenapa ini bisa terjadi? Karena memang saya melihat pembiaran atau tidak kemampuan aparat untuk mengatasi ketika gejolak-gejolak dari masyarakat ini ada. Dan terus kemudian juga penegakan hukum yang bukannya saja lemah tetapi tidak ada. Penegakan hukum itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki uang. Bisa dua, apakah memang dia tidak mampu, berarti harus ada perombakan di dalam undang-undang keamanan di Indonesia ini, gitu loh. Terus kemudian juga atau pembiaran. Kalau pembiaran lebih mengerikan, ya, karena kalau pembiaran ini situasi ini dijaga, ya, agar bisa kembali lagi pemerasan sini dan pemerasan sana, gitu loh. Kalau ada sweeping sini, sweeping sana, yang sebetulnya itu tidak boleh masyarakat menghakimi dengan kekerasan dimanapun. Kan ini negara hukum, tetapi didiamkan oleh aparat. Pasti ada agenda-agenda yang memang selama ini dijalankan oleh aparat. Lalu bagaimana Ibu menilai tuntutan dari para buruh sendiri? Kalau saya mendengar dari pihak pemerintah daerah itu tidak mengikut sertakan dari pihak pengusaha yang adanya triparti itu. Kan nggak betul juga dong. Itu makanya dari pengusaha marah sekali. Pengusaha itu sebetulnya dia bisa membayar upah minimum. Tetapi pengusaha sering juga dibebani oleh biaya-biaya yang di luar kos. Banyak sekali sebenarnya. Ada biaya perizinan. Terus kemudian juga biaya dari misalnya yang infrastruktur kita yang begitu jeleknya itu juga membuat kos. Kemudian biaya listrik kita juga luar biasa tingginya dibanding dengan negara-negara tetangga misalnya. Kalau tidak salah ada teman-teman yang mensuarakan ya udah kita keluar aja dari triparti. Saya sudah mendengar suara itu karena kebetulan saya juga ketua asosiasi kan. Ketua umum dari sebuah asosiasi pemasok garment, APGAI, Asosiasi Pemasok Garment dan Aksesoris Indonesia. Jadi saya juga memiliki hak untuk bersuara di sini. Menurut Ibu, apa solusi untuk masalah perburuhan ini? Ya solusinya nomor satu pemerintah harus bisa bertindak tegas terhadap semua kekerasan-kekerasan. Apakah itu salah misalnya nanti adalah pengusahanya yang salah atau memang buruh yang beranarki dan ditunggangi. Itu harus hukum yang menyelesaikan. Tapi masalahnya kalau hukum sendiri itu tidak dimiliki oleh masyarakat, ya akhirnya seperti ini terjadi. Kalau didiamin aja nanti akan banyak sekali kekacauan-kekacauan segala macam bidang gitu loh. Dan jangan dipikir ya orang yang bekerja itu memang sudah jelas punya pekerjaan. Tetapi orang yang menganggur itu lebih banyak. Kalau sampai pengangguran bertambah, kriminalitas akan meningkat. Industri yang sudah ada, yang exist, akan pergi. Berarti kita akan menjadi mundur lagi. Kita menjadi negara importer, nanti semuanya lebih baik, import saja lebih murah. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pemasok Garment dan Aksesoris Indonesia, Poppy Darsono. Saya Wendy Lim.